Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari Ahlul Kitab, dan juga atas kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa menjalankan segala perintah dengan penuh bimbingan ilmu, disertai dengan keikhlasan kepadanya, menjauhi segala larangannya di atas bimbingan ilmu, dengan mengharapkan dijauhkan dari azabnya. Dan di antara perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya ialah agar selalu menanamkan di hatinya ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah bertawakal. Kepada Allah Ta'ala lah bertawakal orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kedudukan ucapan seorang iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adanya kedudukan at-tawakkul 'ala Allah, sehingga tawakal adalah merupakan prinsip di dalam menempuh jalan beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena seorang hamba adalah makhluk yang lemah, kadang ditimpa berbagai macam ujian dan terpaan, sakit dan kekurangan, petaka dan musibah kadang menimpa para hamba yang sedang berjalan menuju Allah. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya yang sedang berjalan menuju Allah agar mereka menanamkan prinsip at-tawakkul 'ala Allah. Al-Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang namanya tawakal al-i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam dia mendapatkan atau mencari perkara yang mendatangkan manfaat, atau di dalam perkara, di dalam hal yang menolak madarat atau bahaya. Bi fi'lil asbabil ma'zun, dengan melaksanakan, dengan melakukan sebab-sebab yang betul-betul disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari pengertian ini terkandung dua hal. Yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah dengan jujur, tidak bersandar kepada makhluk-makhluknya yang lemah, tidak bersandar kepada dirinya yang lemah, namun betul-betul hatinya bersandar kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, terkandung prinsip melakukan perkara yang diizinkan, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Likulli da'in dawa, segala penyakit itu ada obatnya. Alima man alima wa jahila man jahila, Allah beritahu siapa yang Allah beritahukan, dan Allah biarkan tidak tahu orang yang tidak diberitahukan. Fala tadawau bil haram, kalaupun kalian berobat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram, karena itu melanggar syariatnya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, inilah prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah, yang dibimbing oleh para ulama-ulama ahlu sunnah, melakukan sebab yang betul-betul disyariatkan dan diizinkan oleh syariat ini. Ma'asyiral muslimin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Beliau sebagai orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala pernah ditimpa sakit. Bahkan sihir pernah ditimpakan kepadanya oleh seorang Yahudi. Dan datanglah malaikat Jibril mengobati, meruqyah sebagai upaya menyembuhkan dari pengaruh sihirnya si Yahudi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tawakal merupakan perintah Allah Ta'ala kepada nabinya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau Muhammad memiliki kemauan yang kuat, maka bersandarlah setelah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula para sahabat-sahabatnya sebagai teladan terbaik bagi umat ini. Ketika datang kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menakutkan, musuh-musuh hendak menyerang kaum muslimin, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia, orang-orang musyrikin kembali akan mengepung kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka teror ucapan tadi dijawab, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka para sahabat terbimbing di atas bimbingan nabinya, mereka pun mengucapkan hasbunallah, sesungguhnya yang mencukupi kami hanyalah Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Kalau para sahabat saja, sosok manusia yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi sempit dan sulit selalu menyandarkan kekuatannya hanya kepada Allah, bersandar hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula orang-orang yang beriman. Allah ingatkan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Demikian pula kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau betul-betul kalian orang-orang yang beriman. Allah persyaratkan dalam ayat ini, Allah persyaratkan dalam ayat ini antara iman dan tawakal. Setiap kali orang itu kuat imannya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin lemah iman seseorang, akan semakin lemah pula hatinya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga semakin benar imannya, semakin lurus ilmunya, akan semakin benar pula di dalam mencari sebab-sebab datangnya pertolongan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kaum muslimin ingin mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan-urusannya, maka ketahuilah kunci-kunci yang telah Allah berikan di antaranya ialah selalu hati bersandar kepada Allah Ta'ala dengan melakukan sebab datangnya pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian betul-betul menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian, niscaya Allah akan mengokohkan langkah kaki-kaki kalian. Kejujuran seorang dalam membela agama Allah ialah nampak bagaimana kejujuran dia mengikuti syariat yang datang dari Rabbul Alamin, kejujuran dia dalam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu akan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin, kaum muslimin secara umum. Demikian pula diri-diri kita, kalau ingin mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka tentunya bertawakal dengan melakukan sebab yang bisa mendatangkan kemudahan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat At-Talaq, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala urusan-urusannya. Kalau Allah Ta'ala sudah mencukupinya dengan segala bantuan dan pertolongannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dengan segala urusannya dan tidak lagi membutuhkan dari kalangan hamba-hambanya. Karena Allah sendiri yang mencukupi, maka tidak boleh seorang merasa khawatir dengan pertolongan Allah setelah dia bertawakal dengan melakukan sebab yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan bertawakal ya ibadallah akan mendatangkan keselamatan pada diri akidahnya, pada agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sebab semata-mata penyakit itu. Tidak pula seorang mendapatkan keuntungan dan kesialan karena suara burung. Dan tidak ada pula suara burung hantu sebagai sebab kematian seorang. Wala safar, dan tidak pula bulan safar sebagai bulan yang mendatangkan kesialan bagi seorang hamba. Dengan seorang hanya bersandar kepada Allah, semakin kokohlah agamanya, semakin damailah hidupnya, tidak terhantui dengan bayangan-bayangan yang itu sesungguhnya sesuatu yang tidak akan membahayakan bagi dirinya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatillahi wa sunnati nabihi. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa ala rasulillahi istofa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man saru ala nahjihi wa tada bihadjihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira dengan adanya sekelompok umat Islam yang mereka akan masuk jannah, masuk surga di ghairi hisabin wala ajad, tanpa dihisab, dihitung amal jeleknya, tanpa diazab dari kejelekannya. Dengan sebab rahmat Allah, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati kaum muslimin, mukminin, muwahhidin, mereka adalah alladzina hum la yastarkun, tidak meminta-minta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, mereka orang-orang yang tidak bertatayur, punya keyakinan untung dan sial karena mendengar burung. Wala walayat tabun, dan tidak minta dikait. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Perhatikan ya ibadallah, betapa mahalnya nilai tawakal, sehingga seorang bisa meraih surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ketika seorang bertawakal kepada Allah, betul-betul harus jujur, hatinya bersandar kepadanya. Dan kalau dia melakukan sebab, maka hendaklah dia yakini bahwa sebab-sebab itu tidak akan menjadi sebab kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya hakikat orang-orang yang menghamba kepadanya, yang selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Maka seorang ketika bertawakal, di samping hatinya yakin kepada Allah, dia melakukan sebab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, man kharaja min baitihi faqala, barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, saat aku bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berdoa dengan doa yang beliau ajarkan, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Hila kufita, sungguh dikatakan kepada hamba ini, Allah telah mencukupimu. Waqad wuqita, dan sungguh Allah telah menjagamu. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan pun menjauh dari seorang hamba yang membaca doa tersebut. Begitu agungnya nilai sunnah, begitu besarnya manfaat sunnah mengikuti jejak dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertawakal kepadanya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang jujur dalam menghamba kepadanya dan benar dalam bertawakal kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tusyikh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.